alaihi wasallam wahidun. Agama semua nabi itu satu sama. Ini sudah pernah kita jelaskan kemudian Islam secara umum, Islam secara khusus. Islam secara umum adalah agama semua para nabi. Islam secara khusus adalah agama diwaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu agama Nabi Isa bukanlah agama Nasrani. Agama Nabi Musa bukanlah agama Yahudi. Adapun Yahudiyah atau Yahudi adalah agama Nabi Musa yang telah diselewengkan oleh Bani Israel, dan mereka mengimani Taurat yang telah diubah-ubah. Itu penggantian. Jadi definisi Yahudiyah atau agama ini adalah agama Musa yang telah diselewengkan oleh Bani Israel. Itu agama Yahudi dan mereka mengimani Taurat yang telah diubah-ubah. Baik, kemudian pengertian agama Nasrani adalah agama Nabi Isa yang telah diubah-ubah oleh pengikutnya, ya, dan mereka mengimani kitab Injil yang telah ada mengalami perubahan dalamnya. Ada pertolongan yang diberikan kepada Musa adalah akun, ya, atau umat yang beriman kepada Nabi Musa, ya, dan mengimani Taurat yang tidak ada perubahan kepada umat Nabi Musa yang Muslim. Begitu pula umat Nabi Isa beriman kepada Nabi Isa dan meyakini tapi Injil yang tidak ada perubahan dalamnya itu adalah umat Muslim yang disebut Nasrani. Nah, kata-kata Islam maka kita sebutkan mencakup dua pengertian, pengertian umum dan khusus. Pengertian umum adalah agama semua nabi. Sebenarnya Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Inna dinallahi Islam." Agama yang benar itu berisi oleh Tuhan adalah Islam. Jadi enggak ada agama yang unik, enggak ada pemersan yang sifatnya di sisi Allah SWT. Hanya satu. Ya, maka semua agama dan syariat Islam. Dalam firman Allah yang lain, surah Al-Imran juga, "Wa may yattabi' Islam dinan fala yuqbalu minhu wa fil akhirati khasirin." Orang mencari agama selain Islam sebagai agamanya, ya Allah tidak akan pernah menerima darinya. Dan dia tidak akan termasuk orang yang merugi. Itu jelas. Jadi agama ibaratnya soal hanya Islam. Kemudian pengertian Islam secara khusus adalah yaitu agama yang dibawa oleh setiap nabi pada zamannya. Kita Nabi Musa diutus, maka kata-kata Islam jika dikatakan masuk ke dalam Islam, maksudnya mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Isa telah diutus, ya, setelah Nabi Musa, kemudian datang Nabi Isa, maka kalimat Islam secara khusus hanya dimaksud agama Nabi Isa saja. Maka oleh sebab itu pengikut Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa beriman kepada Taurat, maka setelah diutus Nabi Isa, dia wajib beriman dengan Nabi Isa alaihissalam dan mempelajari kitab Taurat dan kitab Injil. Maka kalau dia tidak masuk, maka dia tidak muslim lagi. Karena kata-kata Islam saat itu hanyalah agama yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Demikian setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengertian Islam itu adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ajaran-ajaran sebelumnya telah dihapus, telah dimansuh. Walaupun ada orang Nasrani pada hari ini umpamanya, dia tidak mengatakan Isa itu anak Tuhan. Dia meyakini Isa adalah manusia biasa. Jadi akan menjadi nabi. Tapi dia tidak beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak beri seorang Muslim. Hari ini masih ada Nabi Isa itu yang disebut Al-Farisiyin, misalnya nama firqohnya atau nama golongannya. Ya, sama sekali tidak terkabulah juga ke dalam kelompok-kelompok di dalam orang Yahudi dan kelompok Islam. Nah, kalau mereka walaupun mereka seperti berikutnya Barnabas. Barnabas itu adalah seorang dari murid Rawi atau Kawali yang memiliki Injil dan juga Injil Barnabas. Di dalamnya itu menerangkan bahwa Isa itu adalah seorang manusia yang diberi oleh Rasulullah untuk jadi seorang rasul. Tapi berikut itu masih ada, keyakinan itu masih ada. Karena keyakinan Isa sebagai Tuhan itu diproklamirkan dalam sebuah radu mereka yang disebut di tempat Jumat Ikhya pada 25 Hijriah, 25 Miladi, ya, 25 di Mitria. Maksud Majmah Ikhya. Majmah itu diproklamasi oleh Raja Yunani karena saat itu orang-orang Nasrani yang mendekati Raja Yunani ini dan melihat berbagai perpecahan yang ada di dalam umat Nasrani. Maka dia mengadakan sebuah berandu, mengumpulkan semua tokoh-tokoh Nasrani untuk mencari solusi dari perbedaan-perbedaan yang muncul di tengah-tengah mereka, terutama dalam masalah hakikat Nabi Isa itu. Karena Raja Yunani ini adalah berpaham tiga Tuhan, maka dia lebih merekomendasikan akidah kelompok mengatakan Isa itu merupakan salah satu dari Tuhan yang di. Jadi sejarah penyimpangan agama Nasrani itu banyak, banyak sekali yang mempengaruhi penyimpangan agama Nasrani itu. Di antara kehilangan Injil, tidak ada Injil asli. Kemudian dengan terjadinya pengusiran yang besar-besaran oleh orang Yahudi dan orang Nasrani berpencaran berlari ke gunung-gunung, gua-gua, ya. Kemudian juga pengaruh yang disebut dengan Paulus atau Paulus, ya, dengan Syaul Yahudi, dia punya ajaran sendiri, ya, salah Paulus. Nah, dia punya ajaran sendiri. Nah, pertamanya Paulus dan bernama itu satu teman yang sama pendakwah. Kemudian dia buat seorang Yahudi, dia merusak agama Nasrani dari dalam. Nah, ketika dalam dakwah perjalanan dakwah, Paulus dan bernama ini dipecat karena Paulus ini mengingatkan banyak, menghapus banyak atau mengecualikan banyak hukum Taurat. Tidak perlu lagi berpikir boleh makan di sini. Di ajaran yang sekarang banyak zaman itu, Nasrani itu adalah ajaran Paulus yang pertama, namanya Syaul Yahudi. Kemudian menyerukan lagi keyakinan-keyakinan mereka menyimpang, yaitu keyakinan-keyakinan mereka itu yang diadakan oleh berbagai orang itu, mereka mencari kesepakatan-kesepakatan, dan akhirnya mereka merupakan ibadah terpenuh, pertama membicarakan siapa itu Isa, ya, terjadi perdebatan yang panjang, berbagai apa namanya persepsi lahir, kemudian lagi membicara lagi apa hakikatnya Nabi, apa hakikatnya Jibril, ya, Roh Kudus, mereka juga bicara tentang hakikatnya bagaimana, khususnya, nah, itu perpecahan itu terjadi di antara mereka. Jadi tidak benar adanya peneliti-peneliti mengatakan ataupun adanya dalam tulisan-tulisan ataupun opini-opini yang ditulis ya oleh orang Barat ataupun orang-orang yang di Barat mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itulah bapak tiga agama. Karena saya pernah baca dalam beberapa tulisan mengatakan bahwa Ibrahim itu bapak tiga agama. Ibrahim itu bukan bapak tiga agama, bukan bapak tiga agama. Hanya agamanya adalah Islam yang Allah telah terangkan. Dan orang Yahudi mengaku mereka itu mengikuti Ibrahim. Orang Nasrani juga mengaku mereka itu mengikuti Ibrahim. Maka oleh semua Allah menjelaskan, maka Ibrahimu Yahudi yang wala Nasrani wala dikani aliman musliman. Bama kala musyrikin. Ibrahim itu bukan beragama Yahudi, bukan beragama Nasrani, wala dikani aliman. Tapi dia berakidah tauhid musliman, beragama Islam, ya, wala dikani musyrikin. Dia tidak termasuk orang yang musyrik. Tegaskan Allah. Dan itu sudah kalau jelaskan dalam Quran berbagai persepsi-persepsi orang yang dinasukan itu mereka mengaku bahwa mereka itu adalah mengikuti Nabi Ibrahim mengikuti agama Nabi Ibrahim dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalau seandainya agama yang dinasukan itu agama yang benar kan itu Allah tidak akan melepaskan tidak mengatakan Ibrahim tidak taruh di situ bahkan Nabi kita Muhammad SAW buat tabiatnya adalah Ibrahim ya disuruh Allah SWT mengikuti agama Nabi Ibrahim itu agama tauhid agama Islam. Nah, baik. Itu mukadimah tentang hal ini. Ya. Baik. Di sini ya, juga perlu kita pahami semua agama ya, itu memiliki kesamaan-kesamaan, keserupaan-keserupaan di dalam usul-usul berbagai masalah. Usul akidah sama. Semua nabi mengajak beriman kepada Allah, beribadahnya kepada Allah saja. Tidak pernah disembah selain Allah. Itu adalah ajaran inti semua nabi. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wastanibu tawhid." Sungguh kami telah mengutus seorang nabi. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, ya, agar umat itu hanya menyembah Allah dan meninggalkan ibadah kepada tawhid. Artinya agama tauhid. Itu misi. Tidak seorang rasul kami dapat balas nabi kulum di kulum umat rasulan. Setiap umat yang Allah kirim rasul kepada mereka, misi utamanya apa? Mengajak umat mereka untuk bertauhid. Itu semua nabi. Itu ajar semua nabi. Oleh itu Allah tegaskan lagi kepada rasul mengatakan menegaskan dalam firman yang lain dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidak seorang rasul pun yang mengutus kepada engkau yang Muhammad illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni kecuali yang kami wahyukan kepada dia dia adalah wa tiada berhak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali aku kepada Allah maka sembahlah aku itu misi semua itu misi semua rasul maka oleh sebab itu kalau aku lihat dalam surah Al-A'raf beberapa surah yang lainnya Nabi itu setiap Nabi berkata kepada kaumnya, ya kaumnya Allah, malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Ya ada Tuhan yang akan disembah selainnya. Itu semua Nabi. Mulai Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, sampai kepada Musa. Itu disebutkan oleh dalam kisah surat Al-A'raf. Itu kesamaan semua Nabi. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, itu semua Nabi mengajak umatnya beriman. Beriman yang benar itu. Ya. Oleh sebab itu, Allah mengatakan orang Yahudi karena mereka memusuhi Jibril. Setelah Jibril menyampaikan wahyu, mereka wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Allah dengan tegaskan dalam surat Al-Baqarah, "Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa huwa aduwwun lil kafirin." Orang yang memusuhi Allah, ya, memusuhi malaikat-malaikat Allah dan rasul-rasulnya, baik malaikat Jibril dan Mikail, sungguhnya Allah musuh kedua orang yang kafir. Wajib mencintai malaikat, wajib mengimani malaikat, itu dakwah semuanya. Oleh sebab itu ketika dalam kisah Nabi Lut, ya, datang tamunya, kelihatan malaikat datang seorang orang yang datang, kaum Nabi Lut yang suka berbuat homo, mendatangi kaum Nabi Lut, apa, malaikat yang bertamu ke Nabi Lut tersebut. Akhirnya mereka ingin berbuat tidak senang dengan kaum tamu Nabi Lut, akhirnya apa yang dibakar Allah kepada mereka? Itu bisa dengan negeri Sodom yang Allah balikan itu negeri. Ya, di atas setinggi-tingginya Allah negeri itu, dalam hadis disebutkan sampai mereka tidak terdengar teriakan anjing mereka tinggi sekali, lalu dibalikan dihempaskan ke bawah. Itu adalah negeri Sodom. Yang berkatnya hari ini disebut dengan laut mati, tidak satu pun makhluk hidup di sana, di laut mati itu. Kan kalau orang di sana nggak mungkin, itu bekas dari negeri Sodom. Ya, azab Allah. Nah, itu inti dakwah semua nanti, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci Allah. Maka kita sebagai seorang muslim mengimani semua malaikat, mengimani semua kitab-kitab suci, mana kita imani? Ya, mengimani semua rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada terbaik dan buruk, itu semuanya seruan semua para anbiya kepada Tuhan mereka. Demikian pula masalah umat Islam. Ada T, kemudian sholat, ada. Nabi Musa buat syariat sholat, Nabi Isa juga demikian, dan Nabi sebelum juga demikian, zakat terusnya, puasa, ya apa Allah sebelum puasa semuanya. Kutiba alaikum siyam, kama, kutiba alaikum siyam, kama, kutiba alaikum siyam, kama, kutiba alaikum siyam, kama, puasa. Semuanya wajib kepada orang sebelum kalian. Maksudnya siapa itu? Umat-umat Nabi sebelum kita. Tetapi memang tafsir praktek rincinya beda. Nah, kalau umat Bani Israil sholatnya madhab kan begitu mandiri sebabnya. Kemudian mereka setiap kali sholat beda dari sepala dari kita jumlah rakaatnya. Puasa juga beda. Kalau umat Bani Israil puasanya itu sebelum terbenam matahari, mereka sudah apa mulai menahan sampai terbenam matahari besoknya. Kalau ketiduran lagi setelah terbenam matahari baru makan, ketiduran, nah dia tak boleh lagi makan sampai pula puasa berikutnya. Ya, itu disebut dengan isra dalam firman Allah Subhanahu wa taala, karena mereka banyak sekali melakukan kemungkaran-kemungkaran kepada Allah, maka Allah menghendaki kepada syariat-syariat yang khusus mereka. Kalau masuk tidak diganti, tidak bisa pakai air, pakai apa? Tidak ada air, tidak sih. Kalau kita kan ringan kan, tidak ada air boleh bertayamum. Gitu. Kalau dulu enggak. Taubat mereka seperti mereka yang menyembah Injil, taubat mereka gimana? Mereka adalah saling memuji. Ya. Nah, ini beda-beda. Syariat syariat ini. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, "Bikulin ja'alna minhum syi'atan wa manhaja." Setiap kalian itu mempunyai syariat masing-masing, betul. Tidak beda. Di masa Nabi Adam boleh dikasih sama saudara ya. Nah, kalau silam, karena Nabi Adam punya anak selalu kembar, satu lagi, satu perempuan, satu orang lain itu. Nah, itulah ceritanya Habil dan Qabil. Nah, setelah itu berkembang pun siapa boleh dikasih sama saudara. Kemudian diharap aku lah nikahi, keponakan, anak saudara sendiri, anak saudara kita, apa boleh dia selalu. Itu berkembang hukum-hukum itu. Setiap kaum punya hukum-hukum yang memang Allah terima. Itu yang disebut syariat berbeda-bedanya. Tapi usul syariat sama. Beda yang kedua usul akhlak namanya. Usul akhlak namanya berbuat baik kepada orang tua. Itu semua agama, semua ajaran agama yang buat hari itu. Maka tentu hari-hari ini pokoknya ada sebagian orang-orang muslim yang mencoba membela kebenaran agama lain. Ya. Tetapi itu kan di dalam agama lain itu ada sesuatu yang sih nggak boleh zina atau benar itu benar. Ada itu. Nggak boleh maksimal. Ada dalam agama ini. Ada dalam agama tersebut. Aslinya begitu memang. Cuma sekarang sudah mereka berubah. Kalau yang ini mereka sesama mereka saja tak boleh makan riba. Kalau sesama saya yang ini boleh makan riba. Itu berubah-ubah mereka. Ya, masalah riba juga begitu. Nikah dalam agama itu boleh, ya, poligami dalam agama itu boleh. Cuma kalau Yahudi meyakini, tidak boleh nikah orang gila dengan Yahudi. Misalnya, nikah seorang pria akan berzina sampai mati. Gitu. Ya. Jadi memang ada syarat-syarat yang tidak betul itu. Jadi bukan begitu sebagai dalil agama itu masuk benar, bukan. Karena intinya dia tidak lagi bertauhid. Kalau bertauhid dia tidak masuk ke dalam agama yang terakhir dikirim oleh Allah Yusuf Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada sebelum itu Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadisnya, dia tadi Bukhari wa Nabi Musa pada Abu Hurairah, la yasma fi ahadin min hadhihi al-ummah. Tidak seorang pun di dalam umat ini, maksudnya di umat manusia, bahwa aku mendengar aku telah diutus, ya. Summa yahudiyun wa nasraniyun, baik orang yang dia nasrani. Summa yamut wa lam yu'min bima ursiltu bihi. Kemudian dia meninggal. Tidak beriman dengan syariat yang aku diutus dengannya, illa kahinah-hinah. Jadi dia menjadi penghuni neraka. Ketegasan. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, ya Alkitab, kalau bila kalian bersawar yang banyak-banyak. Rasulullah itu disuruh katakan oleh Allah SWT, panggil orang Alkitab itu. Siapa Alkitab itu? Orang yang tidak nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu menunjukkan bahwa agama Islam ini agama untuk semua umat manusia. Beda dengan agama sebelumnya, agama Nabi Musa, agama Nabi Isa itu khusus untuk bagi suatu misalnya. Tidak untuk semua umat manusia. Baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan al-aliyah ya. Ya kuat li Allah, yinuhum wahid wa umuhum syatta. Para nabi itu bagaikan saudara seayah. Ayahnya satu, ibunya banyak. Maksudnya apa? Akidah mereka satu, syariat memang berbeda deh. Nah, itu maksudnya. Tadi saya menegaskan tentang pembahasan kita hari ini. Baik, coba ya penjelasan dari pembuka manusia di sini. Ya. Lalu menyebutkan seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa agama nabi, para nabi itu adalah satu sekalipun syariat mereka bermacam-macam. Usul muamalah juga sama. Dalam semua agama berzina itu haram. Dalam semua agama mencuri itu haram. Dalam semua agama riba itu haram. Semua agama ya. Syariat Musa, syariat Isa haram. Jadi namanya ada usul ibadah, ada usul akhlak, ada usul muamalah itu diharamkan semua agama. Ya, riba itu diharamkan dalam agama Islam juga diharamkan. Jina diharapkan dari semua agama. Bahkan agama yang tidak samawi, agama yang buatan manusia seperti agama Hindu dan agama lainnya, itu juga mengharapkan mabuk, membunuh orang, itu diharapkan. Kalau tidak salah istilahnya dalam bahasa molimo ya. Molimo itu dilarang membunuh, dilarang mabuk, dilarang berzina, menzalimi. Ya, ada lima, saya lupa itu. Ya. Dan lima perkara itu diharapkan dalam agama Buddha atau ini. Baik. Kemudian, ya. Dalil di sini kata beliau, syara'a nabiyyi ma wasa bi Nuhan wa la ya'aina ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Telah disyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang diwasiatkan dengannya Nabi Nuh. Berarti sama kan apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh oleh Allah SWT. Dan yang diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan apa yang diwasiatkan dengannya Ibrahim sama itu apa yang diperintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim dalam siapa kesamaan dari tersebutkan dalam usul-usul terutama dalam akidah ya atau usul ibadah usul muamalah dan usul akhlak ya usul akhlak semua agama itu mewajibkan orang berbuat baik kepada orang tuanya berbuat baik kepada tetangganya itu usul akhlak namanya. Ya. Baik. Dan maksudkan dengan Ibrahim dan Musa dan Isa kata Allah. Al-Aqi mungkin wala tatafarqu bihinna. Ada di antara usul agama yang itu wajibnya bersatu dalam agama itu ada semua nabi disebutkan sini. Al-Aqi mungkin bahwa kalian menyingkirkan agama kalian dan jangan kalian berpecah belah dalam agama itu. Itu ajarkan semua nabi bersatu dalam agama. Juga menunjukkan menjelaskan namanya bahwa dunia itu lebih dekat dan baik dari akhirat. Itu juga ajaran semua nabi ini beriman kepada hari akhirat tadi disebutkan seperti di akhir surat Al-A'la. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih dekat. Inna hadza la fi sufi Musa, fi sufi Ibrahim wa Musa. Ini sudah dijelaskan pada kita-kita yang lalu termasuk dalam suhuf nabi Ibrahim dan suhuf nabi Musa. Di bawah penjelasan akhirat lebih baik lebih kekal itu beriman kepada akhirat surga neraka itu sudah ada dalam ajaran para nabi sebelumnya. Nah di akhir surat Al-A'la itu wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tusimuna hayatan dunya. Kalian lebih memilih kehidupan dunia kata Allah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat lebih baik lebih kekal. Inna hadza sungguhnya penjelasan ini tapi sufil ula terdapat dalam keterangan kita yang berlalu. Ya, Yusuf Ibrahim, Yusuf Ibrahim, baik dalam suhu Ibrahim maupun suhu Nabi Musa. Ini betul-betul tuh. Sepakatan ajaran para nabi itu. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya disebutkan di sini, ya ayyuhar rusul kullu minat thayyibat wa'malu shalihan. Nah, ini dalam hadis juga disebutkan salah satu hadis Abu Hurairah, "Inna Allah amara al-mu'minina bima amara bil mursalin." Allah memberikan kepada orang iman itu apa juga kepada nabi. Nah, apa juga kepada nabi ini ayat ini. Ya ayat rasul, kulum yang baik-baik itu amal solehah. Wahai para rasul, ya, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehah. Ini kan jamak rasul jamak. Itu adalah perintah Allah pada setiap rasul untuk menyuruh makanan yang halal, makanan yang baik. Syarat makan baik itu apa? Halal dan iman. Apa maksud iman? Tidak najis tidak membawa penyakit. Boleh saja makanan itu tidak haram, tapi berefek buruk. Paham tuh? Seperti nasi yang sudah basi, boleh dimakan halal nggak? Boleh dimakan. Tidak haram, tapi berefek kesehatan. Roti yang sudah expired namanya. Maka subhanallah, kalimat lafaz-lafaz dalam agama, dalam Al-Quran, dalam agama ini itu sangat teliti sekali. Halal dan iman. Kalau di sini wah puluh minat taibat, ya puluh minat taibat, bahkan dari yang baik-baik. Itu alat tersebut dari mana? Pertama halal, yang kedua sehat. Ya, tidak boleh makan yang kotor-kotor kan? Itu nggak boleh sih. Di mana agama kita ini ya sangat lengkap dan berisi sekali dalam berbagai perintahnya. Baik, wa malu sholihan, menamal sholihan. Ini perintah pada semua. Ini lima ta'amun al-alim. Kata Allah, semuanya apa yang kalian lakukan, kerjakan, aku maha mengetahui, kata Allah. Wa inna hadi umat wahidah. Umat kalian yang terbuat yang satu. Wa anna rabbukum fattaquni. Aku adalah roh kalian, maka bertakwa kepada Allah. Ini pesan Allah kepada setiap para rasul untuk disampaikan pada setiap umat mereka. Nah ini sudah disebutkan tadi bersabda Nabi Sosar inna ma'asyarat anbiya dinuna wahid wa anbiya ikhwatul adlan. Sesungguhnya kami para nabi itu adalah agama kami satu, ya, dan para nabi itu saudara seayah. Saudara seayah itu begitu, ayah yang satu ibunya apa? Ada yang senyum wadidul anbiya wadidul islam. Agama para nabi itu agama Islam. Ya Allah tidak akan menerima agama selainnya. Jadi sudah disebutkan, ya, Islam itu adalah Islam dari Tauhid. Apa itu Islam? Al-Islam dari Tauhid wa Iqiyat lahu bitta'ah. Yaitu betul-betul memurnikan penyerahan diri bertauhid kepada Allah SWT. Tidak beribadah kepada hanya kepada Allah dan benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal bara'ah min syu'ani, berlepas diri dari perbuatan orang musyrikin. Ya, dan pelaku kesyirikan itu. Terlebih dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Itu maksud istilah. ya, bintauhid walqiyadu bintauhid wa'ala. Oleh sebab itu, coba lihat tu, mengatakan, wa umirtu an aqul minal muslimin. Ini siapa mana kerja? Nabi Nuh. Dalam nama Rasulullah. Aku perintahkan, siapa perintahkan Nabi Nuh? Allah. An aqul minal muslimin. Aku termasuk menjadi orang yang muslim. Jadi agama Nabi Nuh apa? Islam. Ya. Berkata pula Ibrahim. Dan Ibrahim dalam surah Al-Qur'an dia. Ya. Wajahkan muslimah yang tidak kami punya tidak. Jadi kalau kami dua orang muslim yang lain. Kalau Rabu, aslim. Jika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 171. Aslim. Tapi masuk Islam tidak? Berislam tidak? Kalau Islam itu Rabbina alami. Aku menjalankan diriku. Jadi masuk melalui Islam. Karena Allah. Maaf sekalian. Berkata Nabi Musa. Pengadilan Nabi melakukan mereka Muslim. Wakala Musa yang awi, engkau tuh aman tuh bila. Wahai orang kaum tuh kata Nabi Musa. Jika kalian benar-benar beriman dengan Allah, fa'alai tawakkalu, maka bertawakal kepadanya. Engkau tuh Muslimin. Jika kalian benar-benar orang Muslim, Musa juga mengatakan pengikutnya adalah Muslim. Baik, berkata dengan pengikut Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Wahai kaum ini anak Adamumi. Ketika aku wahyukan kepada kaum ini kepada Allah, bahwa tidaklah mereka beriman dengan wahyu Rasul ini. Apa Rasul yang sudah situ? Dengan Rasul yang Nabi Isa. Kalau amanah, mereka menjawab aman. Wasyhad di atas muslimun. Mereka kata dalam beriman dan saksikanlah ya Allah, semuanya kan orang mus. Jadi pengikut semua Nabi itu namanya apa? Mus. Ini yang ini. Baik. Wa qala ta'ala di matan dalam ya, Allah juga menjelaskan tentang Nabi sebelumnya. Ya, dalam Taurat. Ya ummihan najuna alladziina aslamu lilladziina hadu. Ya, yang berhukum dengan Taurat itu Nabi-nabi yang telah masuk Islam, yang aslamu, yang telah menyerahkan diri kepada Allah, muslim, lilladziina hadu, bagi orang-orang yang berkata pula tentang Balkis Sabah, Raja Sabah, siapa dia? Ratu Balkis, dengan kami yang mengatakan wajah, menyatakan dirinya Muslim. Rabi ini adalah nasi wa aslamu ma'a Sulaiman bin Jari Rabbil Alamin. Ya, Rabku, aku telah melalui diriku dan aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman untuk Allah sekalian. Itu berapa? Apa namanya? Penjelasan-penjelasan bahwa dalil-dalil bahwa agama cuma oleh dengan agama Islam. Tapi Islam dalam pengertian tadi ada dua agama setiap nabi dan agama khusus untuk nabi yang saat pada zaman ini. Maka hari ini kalau ada orang Muslim atau khusus dia tidak tetap seorang Muslim karena dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Baik. Hanya saja, ya, tadi sudah dijelaskan ini semua ajaran Nabi terhadap tauhid. Perbedaan-perbedaan dalam beberapa praktek rincian dari ibadah, ya, atau muamalahnya, atau beberapa perkara hal-hal yang lain berhubungan dengan akhlak dan muamalah atau ibadah. Dan kemudian, ya, Allah mensyariatkan pada setiap umat apa yang sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian syariat tersebut yang Rasulullah SAW dengan syariat Nabi berikutnya yang terakhir adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW dibedakan dengan Nabi-Nabi sebelumnya, di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW syariatnya berlaku untuk semua umat manusia bahkan jin, dan syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Nah, ini akan disebutkan dari pesais Rasul Muhammad SAW, yaitu kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian ditutupnya semua kegiatan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penutup selama Nabi dan Rasulullah. Dan dari keumuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang sekarang tidak beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kafir, karena Allah katakan, Kuliah Yuhannas, Inni Rasulullah Ilaikum Jami'an. Katakanlah wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 158. Kemudian Juga dalam surat Saba ayat 28, wa masalnaka illa kaafatan linnas basyiran wa nadhiran. Surat Saba ayat 28. Sebelumnya ayat apa? Al-A'raf ayat 158, ya. Ini penting. Kenapa tentang pengumuman risalah untuk mengutus semua manusia? Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah Muhammad, aku ini wahai manusia, aku ini adalah Rasulullah kepada kalian seluruhnya. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 158, dalam surat Saba ayat 28 bunyinya, wa ma arsalnaka illa kaafatan linnas basyiran wa nadhiran. Tidaklah kami mengutus kepada Muhammad kecuali untuk semua umat manusia untuk mereka bergembira dan kabar baik. Ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Ya. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus kepada Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ya. Baik. Kemudian beliau ada persoalan lagi yang dimana Allah tegaskan surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun abaa ahli rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu adalah bukanlah ayah seorang laki-laki antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup segala nabi. Tapi ini kita harus bilang atau pikir berikutnya adalah apa? Ya, tentang khasa'is, kekhususan-kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, perbedaannya dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Baik, ya, untuk pembahasan yang tadi sudah kira cukup ya. Dan sudah kita sebutkan gimana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tentang risalah beliau adalah salah untuk semua umat manusia dan risalah beliau kita sampai hari kiamat. Kemudian beliau bersama nabi dan dalil tentang risalah beliau banyak sekali Al-Quran yang pernah ayat yang tadi umum. Kemudian juga Allah beliau memanggil Al-Fatihah Nabi. Ta'ala ila kalimat ini sawa'in bayna kawai sawa'in bayna ada ayat sebuah nama Abraham bin Dina. Ini panggilan kita untuk beriman. Nah, kemudian bahwa tentang misalnya Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan pada kitab-kitab sebelum baik dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Maka ada kesadaran bahwa tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya terdapat dalam Taurat Injil. Akan tetapi mereka orang ahli kitab, baik Yahudi dan Nasrani itu, menghapus atau mentakwil atau mentakdir makna-makna nas-nas Taurat Injil. Apalah sebutkan dalam Taurat Taurat, ya, bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad lebih dari mengenal anak mereka sendiri. Ya, alifunahu, kama ya alifunah benahu. Ya, ada di nanti kamu kita, ya itu dahulu kamu ya itu nahu. Ya, orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka menyerah Nabi Muhammad itu. Sebenarnya mereka menyerah anak mereka sendiri. Wa in nafari kami dahulu, ya itu nafah wa miyak abu. Tapi sebagian golongan dari mereka itu menyembunyikan kebenaran. Ya, dan mereka tahu sendiri kekuatan daripada kekuatan yang mereka amalkan. Perujakan. Bapak Yusuf itu kisah yang pernah kita sebut jadi kisah Islamnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, ya, seorang datang dari negeri Persia, dalam buahnya mencari agama yang benar, tapi terakhir dia masuk ke agama Yahudi. Nah, di agama Yahudi ini, Rabbit ini adalah sudah kuat. Dan dia sudah, artinya, dia berwasiat kepada Salman Al-Farisi. Seandainya saya meninggal nanti, maka ikutilah ajaran Nabi yang terakhir. Ciri-cirinya apa? Disebutkan oleh dia, ciri-cirinya begini dan begini. Di antaranya disebutkan ada tiga ciri. Yang pertama, dia tidak menerima sedekah. Yang kedua, dia hanya mengambil hadiah. Yang ketiga, ada stempel kenabian di sininya. Nah. Kemudian Salman Farisi dengan bertualang sampai dia terjual menjadi budak. Karena kondisi dunia yang begitu, ya, dengan malam warna hanya dia terjual dan menjadi budak orang yang Yahudi bekerja di Madinah. Dan orang yang Yahudi sejarahnya pindah ke Madinah itu tinggal di Madinah, Bani Quraidah, Bani Qaynuqah, Madinah itu apa sejarahnya? Karena mereka mendapatkan dalam kitab suci mereka bahwa ciri-ciri bumi tempat berhijrahnya atau tempat lahirnya yang terakhir itu adalah seperti daerah Madinah. Itu ada lembah, dua lembah yang masih ada batu hitamnya, banyak harta ini, baik tapi berkumpul, bermain semua di antara dua bukit batu kita. Maka setelah mereka melihat kondisi alam Madinah, pasti terdapat dalam Taurat katanya mereka itu pindah ke Madinah, tinggal di Madinah, berharap nabi yang terakhir itu lahir dari keturunan mereka. Maka mereka tinggal di situ. Jadi mereka tahu ciri-ciri nabi, salam-salam dan ciri-ciri tempat hijrahnya, tempat hijrahnya. Maka mereka di dalam Taurat itu menemukan tempat ciri-ciri hijrah nabi, nabi terakhir itu bukan di mana tempat tinggalnya, bisa bukan ciri-cirinya. Proses kondisi alam Madinah sebenarnya apa kata Taurat? Makanya mereka hijrah di Madinah. Termasuk sama kondisi pas dua tahun yang ini, dia bekerja tukang korma di tukang korma. Nah setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dia mendengar cerita itu. Akhirnya dia cuma melihat dan dia bawa sebagian buah korma dan itu begitu. Dia bilang ketika Rasulullah berdua bersama sahabat, dia bilang kepada Rasulullah, ini sudah haji ali ini sedekah. Ini sedekah. Ya. Lalu sahabat perhatikan, dia berkata Rasulullah tidak makan satu pun satu biji korma itu, tapi dibagi kepada sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya. Nah, sama bicara perhatian yang pertama ini. Nah, besok hari berapa lagi? Dia tak lagi bawa korma juga. Dia bilang kepada sahabat ini hadiah. Terus Rasulullah ikut makan dan juga para sahabat juga. Nah, lalu sahabat makan ini kedua. Ya, ciri dari apa yang dia dapat dari wahyu. Lalu dia setelah itu berjalan ke belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW memiliki perasaan bahwa orang ini setiap hari dicari oleh dia. Maka Rasulullah SAW mengulurkan lidah atau semacam baju ihram itu kan pakainya begitu dulu. Masalah Rasulullah pakai harus bagaimana kita pakai ihram itu banyak pakai seperti ini. Enggak ada gamis. Gamis itu maksudnya bukan seperti gamis itu. Maksudnya baju yang memang dipotong-potong di jari itu. Kalau lidah itu kan tidak jari. Nah, Rasulullah mengulurkan itu. Nah, kelihatanlah itu stempel kenabian yang ada di pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu awalnya sama bersih langsung masuk Islam. Tapi kita ada di sini kisah bagaimana tentang berita Nabi Muhammad. Tidak ada pada kita juga yang terlalu. Mungkin sama Paris mendapat berita dari lahir. Buktinya orang yang berpindah pindah karena mengatakan ciri-ciri alam tempat hijrah atau tempat tinggal Nabi Muhammad itu seperti yang ada di Muhammad. Nah, baik. Berikutnya adalah, ya. Lalu apa gunanya kita membahas masalah ini? Apa yang ada dalam hati kita tentang ketika mendengar cerita itu telah ada dalam bapak kata setengah surat? Saya ingin tanya kepada anda, apa yang timbul dalam hati antum ketika mendengarkan penjelasan ini? Kadang-kadang kita kan tidak dapat mengadu pada seorang ustaz itu, ustaz membahas cerita film ini. Itu apa sih pesan yang disampaikan oleh ustaz di situ? Apa? Saya bisa dapat ambil pelajaran ini. Nah, dengan mendengarkan penjelasan-penjelasan seperti ini, mendapat keyakinan kita terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan mengetahui bahwa orang-orang kafir itu mereka mengingkari Nabi Muhammad adalah atas apa? Dan semakin banyak kita mengetahui cerita-cerita begini, ya, penjelasan-penjelasan begini, semakin membuat kita apa? Yakin dengan apa yang kita ketahui. Sehingga kita tidak apa? Tertipu dengan berbagai syubhat-syubhat, argumentasi-argumentasi yang dibuat dari orang yang anti pada Islam atau dari kaki tangan mereka yang ada di diri kita ini, terutama orang-orang liberal dan orang orientalis dan semacam. Baik, berikutnya kita bicara tentang kemusuhan-kemusuhan Nabi Muhammad SAW. Di antara kemusuhan tadi kita telah sebutkan ataupun Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, beri tu ala Nabi yang disintin, aku diberi utama di atas Nabi dan sebelumku dengan 6 perkara. Ya. Perkara yang hilang itu adalah Rasulullah nusyitu birraq, aku dibantu dengan rasa ancaman bagi musuh. Maksudnya dalam jarak 1 bulan perjalanan itu musuh dengan jarak sedemikian merasa takut sekali. Belum lagi berjumpa di medan perang, jarak 1 bulan perjalanan itu orang kafir sudah merasa gemetar. Sudah merasa takut. Wahai sudah naik, diharapkan bagi kubu walimah. Beda dengan kemarin yang berlalu, walimah kalau menang perang mereka yang sudah masuk perang itu dibakar, tidak boleh diambil, boleh dimakan. Ya. Wujudnya dalam masjidah wabura. Kemudian bolehnya umat beliau sholat dimanapun di dalam muka bumi ini. Dan juga jika tidak mendapatkan air boleh bertayamum. Beda dengan umat yang lalu. Umat yang lalu itu beribadah hanya di tempat-tempat yang sudah dimusuh untuk tempat ibadah. Kalau kita sholat di masjid mereka tidak boleh. Kalau kita kalau mau jalan lagi mana dapat sholat, sholat di situ. Wajib sholat ketika sudah masuk waktu. Nah, kalau ada air boleh bertayamum. Berapa tuh? Tiga. Kemudian, itu berapa? Kemudian juga apa? Kemudian, puasa bilangnya sikap boleh putus kepada semua umat manusia. Ada pun namanya sebelum beliau putus ke umat khusus. Yang ke lima. Yang keenam adalah kufirunin nabiyun, ditutupnya pintu-pintu kenabian. Yang benar-benar nanti untuk yang kelima, yang keenam jangan lupa kelima. Main kalau ingat, ya ditutup ya pintu kenabian dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Baik. Tentang umur salat-salat yang sudah kita bahas, tidak perlu kita bahas lagi. Bahwa itu kepada ini kekhususan ya, di sini dimulai disebut. Kemudian juga telah ditutup itu kenabian. Ini banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu kenabian itu ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang kafir, orang yang beliau sering tahu hal ini. Bahwa tidak ada lagi maka oleh itu mereka sangat cemburu. Karena Nabi yang terakhir itu adalah bukan Nabi yang paling mulia. Itulah menyebut mereka tidak mau beriman. Karena Nabi yang terakhir mulai-mulai itu bukan dari Bani Israel. Mereka mau jadi mereka, tidak dari Bani Ismail, Nur Ismail. Ini salah satu membuat mereka tidak mau beriman dengan besar Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi yang terakhir itu bukan Nabi yang mulia. Ya. Nah, yang kelima baru ini. Bahwa itu Jawa yang baru kali ini. Beliau juga di Jawa Rabi Imam Karim. Jawa itu siapa? Perkataan sedikit memiliki mana yang luas, mana yang dalam. Alhamdulillah. Karena saya kalau selalu dipengaruhi oleh itu, jadi saya siap berhadapkan dan menyebabkan kemana. Keluar rumah-rumah ini. Ya. Baik, kita bicara dulu, betul-betul semua pintu kenangnya. Nah, ini kita perlu menjelaskan. Karena ada juga orang yang berkilah, ya, mengatakan, oh, yang itu kan pintu kenabian, itu kerasa belum ditutup. Ada lagi yang berkilah begini, itu maksudnya kata Nabi adalah cincin Nabi. Penafsiran Allah padiannya kan itu cincin Nabi. Bukan maksudnya, khatam itu maksudnya apa? Khatam itu maksudnya mel, kalau aku buat surat, kalau surat itu yang resmi sudah disetempel itu tidak ada lagi tambah berarti sudah ditutup. Itu maksudnya kata Nabi. Sudah selesai itu. Maka hal ini dikuatkan oleh banyak hadis. Hadis itu mutawatir tentang itu. Dalam berbagai momen. Nah, saya punya tulisan dalam masalah ini bisa dilihat di Mikro.com. Beberapa juga pernah dibuat di majalah Sunan dan lain-lainnya. Pernah. Itu tentang akidah khatam nubuwwah. Judulnya akidah khatam nubuwwah. Di situ saya paparkan 16 hadis yang saya kumpulkan dengan berbagai redaksinya dan sekian banyak sahabat yang berkata hadis itu. Dan sebelum ini saya sebutkan ayat Al-Quran. Mana ayat Al-Quran menunjukkan dalam hadis itu untuk penampil? Ya, ayat tadi surat Azab ayat berapa? Ayat 40. Jadi kalau disebutkan nomor ayat pasti juga disebutkan bunyi ayat. Tidak hanya nomornya doang. Kalau dia ngomongin doang kan orang tak tahu apa bunyi ayat. Maka Muhammadun adalah ahli ya dimulai Rasulullah pertama. Ya, walaupun tidak disebutkan nama surat, namun ayatnya. Tidak ada mereka yang membuat ini surat adalah surat sekian, tanpa yang bukan ayatnya. Kalau mereka nampak ayat, nampak ayatnya, dan surat mesti menunjukkan ayatnya. Itu motor dari ulama kita dalam menemukan ilmu. Karena supaya ditunjukkan mana poin yang menjadikan ini dalam ayat itu. Sebetulnya aku sebutkan saya nomor ayat dan surat nama surat itu, gimana bisa dipahami? Ya? Maka bukanlah pengaman itu bapak salah seorang dari berdiri, tapi dia adalah bentuk semua. Itu yang pertama. Dari yang kedua adalah, nah, Allah ma'alam ini bisa istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nadzikra wa inna lahu hafidun. Inna nahnu nadzikra wa inna lahu hafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang akan menjaganya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kami menurunkan Al-Quran dan sungguh kami menjaganya. Gimana Ustaz menjadikan dalil tentang bahwa dalil itu kenabian? Karena Al-Quran merupakan kita yang terakhir, karena itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Al-Quran dibawa dari Muhammad SAW. Kalau bukan Al-Quran yang terakhir, itu tidak dijaga, karena mesti dijaga juga. Kenapa Allah itu dijaga? Karena tidak ada lagi kita setelah Al-Quran. Karena Nabi yang bawa Al-Quran adalah Nabi yang terakhir. Itu dalil yang kedua dari Al-Quran. Dan yang ketiga dia pun adalah firman Allah SWT surat namanya ayat 3 jadi tidak melihat mana melihat itu ayyau ma'atmah tulah mubinaku ma'atmah tu'alit bumi mati warahmatullahi wabarakatuh Islam Madinah, dimana orang yang Yahudi pun kagum dengan ayat ini. Orang Yahudi dalam sebuah kali berkata kepada Amin yang bangkotan, sesungguhnya ada satu ayat yang minta kalian orang ini tidak pernah dengan laporan kita kan aja tinggal di Madinah bisa berbahasa. Hari ini banyak orang yang berusaha. Yang ada di Iran, yang termasuk ini, persinan padanya. Baik. Jadi dia katakan pada alam ini, sungguh pada kita katakan sebuah ayat. Seandainya turun di tengah kami, pada kami kaum manis sekali, pada kami kaum syarikat, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari, hari raya, hari besar kami. Lalu orang-orang menyebutkan, bilang kamu, gimana diturunkan? Aku tahu kan aku menfata. Diturunkan adalah di Arafah. Waduh di Arafah. Turunnya ayat ini pada Arafah. Waktu wukuf. Haji terakhir dari Nabi SAW. Ya. Dan aku berada di situ pada Arafah. Ini menunjukkan aku. Kenapa orang Yahudi merasa ayat itu merupakan ayat yang sangat agung? Karena kandungannya menunjukkan telah ditutupnya syariat semua, telah sempurna agama Allah yang Allah kirimkan kepada, yang Allah wahyukan untuk para nabi-Nya, wahyukan kepada umat manusia. Kalau sudah sempurna, berarti tidak ada lagi yang seperti itu. Makanya Ibnu Katsir dalam nasihat ini berarti umat ini tidak tutup kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, atau tidak tutup kepada selain Al-Quran, karena sudah ada Al-Quran, ya, tidak pula kepada kitab selain Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa tidak akan ada lagi nabi. Kenapa? Karena telah sempurna syariat Allah yang turun kepada umat manusia. Paham ya? Baik, itu tiga ayat yang dapat wallahu'alam ya. Itu yang ana ambil istimewa dari beberapa ayat yang terakhir itu yang ini. Itu para ulama lain telah menyebutkan hal seperti itu, wallahu'alam. Baik, dari hadis-hadis Rasulullah SAW salah satu yang itu kenabian. Kenapa ini dibahas? Tapi masih banyak orang-orang sekarang nabi-nabi mengurus semuanya. Semakin tahu kita dari dalil itu, semakin kuat keyakinan kita bahwasanya orang yang akan mengaku nabi itu rasul adalah merupakan pembohong. Ya, dalam hadis Rasulullah, ya, bahwa sebelum datang hari kiamat akan datang 30 orang pembohong Rasulullah. Golongan yang dianggap Rasulullah atau yang dianggap nabi, jadi masing-masing mereka akan mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, aku adalah khatabun nabiyyin, aku adalah penutup semua. Nah, itu sudah diterima Rasulullah SAW. Nanti sebelum hari kiamat akan banyak ada orang mengaku aku sebagai nabi. Lalu beliau katakan, aku adalah penutup semua. Tapi ini apa ini? Pada momen lain. Pada momen lain tadi, di hadis yang kita sebutkan tadi, kan beda lagi. Aku diberi keutamaan di atas para nabi-nabi. hadis sebelumnya dan aku jadikan penutup semua sudah dua hadis. Hadis lain lagi ketika Rasulullah menyebutkan tentang Dajjal. Dajjal itu nanti pertama-tama dia akan ngaku bahwa dia itu adalah nabi. Wala nabi abadi. Kata Rasulullah SAW, tidak ada lagi nabi setelah aku. Kemudian Dajjal itu ngaku sebagai Tuhan. Apa jawaban Tuhan ini? Kalau dia ngaku sebagai Tuhan, kalau dia ngaku sebagai nabi, kata Rasulullah SAW, tahulah kalian. Tahulah kalian, bahwa tidak ada lagi nabi setelah aku. Dia tidak terpengaruh dengan pengakuan Dajjal ini. Kalau dia ngaku Tuhan, bagaimana cara menjawab ini Subhannya? Katakan kalau Tuhan itu tidak apa-apa di dunia ini. Walau ada Tuhan tahu kalau aku hak tak tahu itu. Ketahui lah kalian tidak akan pernah melihat Tuhan kalian, ya sampai kalian mati. Terjawab semua. Karena itu Allah tak mungkin dia membuka ini. Walaupun ada dalil-dalil lain menunjukkan kita akan kembali lah dengan bersuara Tuhan ya. Kalau dia Tuhan itu matanya dulu diperbaiki oleh dia. Karena salah satu matanya apa? Rusak. Ya. Itu menunjukkan. Tapi yang bisa memikirkan ketika datangnya itu hanya orang beriman. Jangan aku kira banyak orang tapi puluhan juta manusia tidak akan ikut saja. Hari ini aku lihat banyak orang yang ikuti orang yang masuk lagi. Ada tak? Ada. Kenapa kau tertipu? Jangan aku kira bukan. Makanya perlu belajar lagi dalam ini. Jangan aku pede. Apa yang mereka percaya? Aku dikasih suara dari mereka. Apalagi dia seorang tukang sihir yang bilang aku percaya ini. Saya sebagai orang dia apa? Ini tanya ni, duit berapa kamu mau? Banyak sekali sumber-sumber itu kan. Maka kita perlu. Nah, dalam hadis yang tadi, sudah berapa hadis? Tiga. Dan keempat, ketika Rasulullah SAW perang Tabuk menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tinggal. Jadi ini berbagai momen yang kali dijelaskan Rasulullah. Ya. Nah, untuk perang Tabuk nanti saya Rasulullah menjelaskan Ali untuk menjaga kota Madinah. Lalu orang Nabi itu membuat semacam isu gitu ya, bahwa Rasulullah tidak suka kepada Ali, maka dia suruh Ali tinggal bersama para wanita dan anak-anak di Madinah. Lalu Ali kejar Rasulullah, salam ya Rasulullah, kenapa aku tinggalkan bersama wanita dan anak-anak kecil di Madinah? Aku ingin pergi. Lalu Rasulullah memberikan kejadian kepada Ali bahwa aku bukan karena tidak cinta kepadamu, bukan ada kebencian. Anda bini menjadi Harun di Musa. Engkau itu hubunganmu dengan ya Ali, barikan Musa dengan Harun. Ila anu dada dia lagi. Nah, tetapi tidak ada lagi Nabi setelah selaku. Di banyak momen Rasulullah mengingatkan kondisi ini. Dalam berapa? Apa ya? Lima. Kelima. Dalam sebabnya Rasulullah, maka dia masuk Nabi Al-Qabli, kama selalu silbana kasran, au baita. Perumpamaan itu dengan Nabi yang sebelumnya seperti rumah seorang membangun gedung atau istana. Ya. Lalu pada Madinah disempurnakan bangunan siap illa mungkin lagi nanti. Dan kecuali hanya satu bata atau satu keramik yang belum Islam. Satu lagi bukan lima keramik, satu. Wa atika Madinah, akulah yang bata satu itu. Artinya ini bahkan bangun kenabian sudah ditutupi oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena setiap rasul mesti kami. Kalau dia tidak nabi, maka dia rasul. Kalau itu kena dia sudah cukup, mana ada lagi rasul? Karena rasul itu harus nabi. Setiap nabi tidak mesti rasul, tapi setiap rasul mesti nabi. Maka sebagai ulama saya lupa siapa ulamanya atau siapa ulama telah mencontohkan itu atau BHP ya, saya lupa. Mencontohkan pemahaman hadis ini perbedaan sama di rasul itu. Sebuah gedung yang besar, di dalamnya ada gedung kecil. Nah, gedung besar itu adalah bangunan kenabian, dan gedung kecil itu adalah bangunan kerasulan. Kalau pintu besar di depan sana ditutup, akan dimasuk ke dalam ruangan yang ada dalam ruangan yang besar tadi. Ruang besar itu kan terbuka, bagaimana masuk ke dalam ruangan yang ada dalam ruangan itu? Jadi, sudah tidak ada lagi apa? Rasul. Kalau sudah itu kenabian, sudah itu kerasulan. Baik. Kemudian di antara utama Rasul SAW tadi kita sebutkan, ya, diutus pada semua manusia. Kemudian di sini beliau sebutkan beliau diberi maqam mahmud. Itu khusus bagi Nabi SAW. Syafa'atul Kubra. Di kawasan Islam SAW. Kawasan ini adalah saat nanti setelah manusia dibagi pada mahsyar. Dalam kondisi manusia sangat panik. Sehingga secara azab-azab di padang mahsyar itu ada manusia yang dibagi seperti gambar kecil sekali. Siapa mereka itu? Orang-orang yang sombong. Ada manusia yang didana terinjak-injak sama orang. Itulah orang suka berbegini. Ada orang yang bawa rumah, yang bawa kecil, yang bawa kambing. Ya mungkin yang korupsi, kambing kurban atau kambing dam. Ya, yang korupsi macam-macam, yang ngambilkan orang, nanti dia dipukul di situ dengan beban-beban yang berat. Berbacang untuk keunikan azab di hari itu. Lalu manusia sangat panik dan mereka datang kepada Nabi Adam mengatakan, "Hai Adam, engkau adalah makhluk yang pertama di sekitar Allah, dan Allah menunggu malaikat itu sujud kepadamu. Allah menciptakan langsung dari kedua tangannya. Tidakkah kita perhatikan bagaimana kondisi kami? Alat taruh menanti, ya, Isfa'lana ya Rabbi. Tolong berikan bagi jawabku, mintakan syafaat buat kami." Kata-katanya disukai tapi meminta kepada itu berdoa kepada Allah agar diberi syafaat, ya. Bukan minta syafaat kepada Adam. Kenapa ini kita jelaskan? Karena ada orang-orang memahami bolehnya minta syafaat kepada Allah bila minta syafaat kepada para nabi. Dan syafaat itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan kita syafaat kepada selain Allah itu syirik. Mana dari Ustaz? Orang-orang musyrik dahulu menyembah kepada selain Allah. Wa'yakuluna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah sesuatu selain Allah. Tidak beri mudarat, tidak ada manfaat. Wa'yakulun, ujah mereka, dalil mereka, argumentasi mereka, haulai syafa'un an Allah. Mereka-mereka yang disembah ini adalah sebagai yang beri syafa'at kami semua. Bisa Pak minta kepada siapa? Kita yang cepat kami rumah selesai katakan ya Allah ini aku cepat ini. Ya Allah jangan kau kerahkan aku cepat ini. Maka lama kali dalam cepat kubro ini ketika mereka berdasar kepada Adam, mereka tidak mengatakan ada berdasarkan cepat tapi mereka baik Adam pergi cepatku, maka mereka perlu cepat untuk kami. Tapi Adam memberikan saat ini. Inna Rabbi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah sesungguhnya Allah Tuhan Tuhan ini marah. Tidak pernah marah sebelum seperti ini dan tidak setelah ini. Semua para nabi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka datang kepada Nuh. Ya Nuh, anta wal awal rasulin. Ba'atha Allah ila al-ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama di sini Allah ke bumi. Maka ini berikan. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh pun menunjukkan uzurnya. Kalau ada yang menyebutkan dosanya, dia pernah melanggar perintah Allah ketika makan pohon yang dilarang di surga. Nabi Nuh mengatakan, aku pernah meminta sesuatu yang tidak diboleh Allah, yaitu ketika anaknya tenggelam. Lalu Nuh mengatakan, ya Allah, anakku dari bagian keluarga itu. Lalu Allah menyuruh, ya. Nah, karena anaknya tidak beriman. Nabi Nuh juga takut. Tidak mau, ilhamdillah Ibrahim. Pergi kepada Nabi Ibrahim. Lalu juga disebutkan Nabi Ibrahim, itu adalah Khalil Rahman. Ya, para nabi dipuji oleh para manusia untuk pergi kepada Allah minta syafaat untuk mereka. Nabi Ibrahim pun menyatakan dengan jawaban yang sama, ya, semua orang tua hari ini sangat marah. tidak sebelumnya tidak pernah masuk ini sebelumnya tidak sesudahnya. Sesudahnya. Maka bilang kepadamu Musa juga mereka menguji Musa itu dari Allah. Lalu mengatakan kata yang sama. Musa pun berkata meminta untuk tidak berani karena dia pernah apa? Pernah membunuh para Kipti. Kemudian berilah kepada Isa. Kemudian Isa pun menolak. Ya, beruntung itu Musa tidak bisa. Ya, pergilah kepada Muhammad seorang hamba yang telah Allah ampuni dosanya yang sebayang berlambangnya akan datang. Maka mereka datang kepada Muhammad SAW. Ketika terus mengatakan, lalu Rasul pergi kepada Aras, sujud di Aras dan menuju Allah dengan puji-pujian yang belum ketahui dunia ini kata beliau. Ya, Allah, aku akan menuju Allah di sana nanti dengan puji-pujian yang hari ini belum aku ketahui. Maka itu satu dari juga dalam kata-kata di sini bahwa nama dan sifat-sifat Allah itu tidak diketahui jumlahnya kecuali Allah SWT. Karena memuji Allah SWT dengan nama dan sifat-sifatnya. Baik, maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah sujud dengan sujud yang lama. Lalu Allah katakan kepada Rasulullah SAW, dia ada bahasa wasatu wa wasatu syafa. Akan ada kepala Muhammad akan diberi, Muhammad syafaat akan diberi syafaat. Lalu Rasulullah memohon syafaat. Di saat itulah manusia dimulai dihisab, diberangkatkan dari padang mahsyar. Ya, baik. Nah itu yang disebut di makam Mahmud. Pujian manusia semua memuji, berterima kasih karena mulai diproses. Sekarang orang tuh ini di dunia ini sekarang semuanya atau ini sudah dalam kondisi banyak tudingnya dan tuduhan kepada atau dan atau minta di semua lapas yang berlumah di sana tidak ada air. Ya, atau minta di mana? Kapan kita ini sidak? Biar masuk ke dalam makanan yang itu ada air makan ini. Kayak mau itu ini dikira ya kalau dia terkena kayak begitu justru orang yang dapat adab bisa lebih berat adabnya ya kan? Tapi karena kondisi itu sangat berat mereka rasa dikira adab yang setelah ini lebih ini. Padahal yang masuk neraka jumlah siapa ada maka mau siapa lu nah, kalau ada orang yang punya syafaat pada aku ketika aku dalam kondisi dunia tadi di dalam kondisi yang begitu dia bisa bicara sama pimpinan pokoknya, hai ini cepat aja di sidang semua. Terjadi persidangan. Wah, banyak orang berterima kasih. Nah, Rasulullah selasa itu memberikan syafaat agar cepat makhluk ini bisa dihitung pahala dosanya, maka sehingga mereka apa terbebas dari azab di padang mahsyar itu. Padahal sebagian mereka itu bukan berarti ringan secara itu, ya, yang lebih berat azabnya. Cuma mereka mengira bahwa azab berikutnya lebih ringan. Sehingga harus sebagai mereka mengira lebih baik masuk neraka pada di sini. Bukan berarti neraka lebih ringan. Cuma apa namanya karena dari sisi pertama di situ gitu ya. Di situ udah seperti karena sebagai manusia mengatakan daripada hidup susah lebih baik saya mati saja. Lalu bunuh diri. Mama mau makan bunuh diri. Ini nggak masalahnya. Kali yang masalah cuma dia kira-kira hari ini semua masalah mengira kan menjelaskan masalah tidak. Dia berkata yang adalah manusia itu pada masa meminta pada nabi agar dicepatkan dosanya karena sudah tidak mampu di mana di saat itu disebutkan Rasulullah ada manusia yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai apa mulutnya dan hidung keringatnya dia ada yang sampai lehernya ada yang sampai bahunya ada yang sampai pinggangnya ada yang sampai lututnya ada yang sampai mata kakinya dan di hari itu matahari sangat dekat dengan kepala manusia keringat yang luar biasa. Itu kondisi di padang. Nah, kondisi itulah Rasulullah berkata kepada Allah. Maka semua manusia memuji dari Muhammad SAW. Di sana sepaat untuk semua umat manusia di padang masa. Bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Ini satu-satu. Bahkan setelah itu ini nanti kita berkata pada umat masing-masing. Tapi Nabi kita Muhammad SAW akan memberi syafaat untuk semua umat. Bahkan para nabi pun tidak ada yang berani. Nah, ini keutamaan dari Muhammad SAW. Meminta kepada Allah saat itu. Hanya Nabi Muhammad SAW yang berani dan menerima syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memotivasi kita untuk membaca doa setelah azan, ya, karena dalam doa azan itu adalah permohonan untuk Rasulullah SAW agar beliau dijadikan hamba yang dapat wasilah itu. Itu tempat yang mulia di akhirat kelak kata beliau, ya, yang tidak pantas kali sebagai seorang hamba yang mulia di sisi Allah. kita setiap azan Allahumma rabbana hadzihi al-ta'ama wa salatu qa'iman ati Muhammad wa sila. Itu yang maksud. Baik. Yang keempat, ya. Di antara kekhususan Nabi Muhammad SAW adalah salamnya atau tadi kita sebutkan sudah berapa banyak sebetulnya ya, sudah banyak ya. Ini disebutkan di antaranya di sini adalah belum diberi kitab yang paling mutlak Al-Quran ini, di mana mukjizat satu-satunya mukjizat para nabi yang tetap dinikmati oleh umatnya. Berbeda dengan mukjizat para nabi-nabi sebelumnya, itu kan tidak terbukti oleh semua umatnya yang sudah terakhir-akhir gitu ya. Umatnya setelah Nabi Musa meninggal, kan tidak ada lagi mukjizat yang disaksikan oleh orang Bani Israel ya kan. Tapi kita setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, kita masih menyisakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran Karim yang tidak mampu ya ditandingi oleh siapapun. Nah, pada saat itu dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kalian ragu dengan apa yang akan kami turun kepada hamba kami kepada Allah, ya, itu apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Al-Qur, tolong datangkan satu surat saja. Dalam ayat lain, walaikistamati insu wajibu ala ayatul mujidah al-Quran layak turun dan mujidah walau kata ma'kum li ba'lu mahiyah. Seandainya jin dan manusia disepakat ingin menetapkan serius al-Quran ini, tidak akan pernah mampu walaupun mereka bekerja sama. Kitab tangan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang kafir Quraisy, itu yang mereka itu pakar sekali dalam tata bahasa Arab, fasih, fasah. Tapi mereka tidak mampu menggunakan satu surat saja. Surat yang terpendek dalam Quran surat apa? Al-Kausar. Satu surat tiga ayat saja. Karena apa itu mukjizat? Kalau Allah, ya, makna dalam lafaznya. Baik, oleh sebab itu, ini dari apa itu kalau Allah, ketika orang kafir tak mampu menandingi lafaz dan makna. Kalau karena di sana ada juga orang yang ini, ya, Al-Quran itu bukan kalau Allah. Al-Quran itu adalah ibadah kalau bila, atau hikayah kalau bila, atau ada mereka mengatakan makhluk. Nah, Allah menantang orang kafir Quraisy, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'alaika fa'tubisul limiti. Wa la usada billah. Panggil siapa saja yang bisa membantu kalian dari selain Allah. Fa la taf'alu wa la taf'alu. Jika kalian tidak mampu dan tidak akan pernah mampu. Kenapa diulang itu gini? Fa la taf'alu wa la taf'alu. Fa la taf'alu di masa itu Allah sudah pastikan kalian tidak akan bisa, kata Allah. Walau tahalu, dan juga orang-orang setelah kalian sampai hari kiamat tidak akan pernah bisa. Itu keaguan yang mukjizat yang sangat agung. Kalau tanpa walau tahalu, walau tahalu, kalian tidak akan pernah bisa. Tidak akan mampu kalian jadi kepada orang yang tidak bisa mengucapkan salam. Walau tahalu, dan juga mereka kalian tidak mampu, walau tak mampu dan kalian juga tidak akan pernah mampu. Ya, di situ nabi al-hal dan mustaqbal. Tidak mampu dan tidak akan mampu selama-lamanya. Kalau sudah tidak mampu selama-lamanya, termasuk generasi manusia yang manusia sampai hari kiamat tidak akan bisa mengatakan. Baik, ini salah satu keagungan kekhususan Nabi Muhammad SAW. Baik. Salah satu kekhususan Nabi beliau adalah di sini sebutkan oleh Syekh Israq wal Mi'raj. Di mana para nabi-nabi sebelumnya mereka hanya menerima dan hanya berkelana di dunia ini saja ya kan. Nabi Ibrahim berkelana di dunia yang berdakwah dari Irak, lewat Mesir, Indonesia, kemudian Nabi Musa hidup sholat dari Mesir, kemudian tidak ke di dalam perjalanan mau jelas ke Indonesia, khususnya di dalam hidup. Kemudian siapa lagi? Tapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah SWT langsung ke Mekah di Sidratul Muntaha. Di sana langsung menerima wahyu khususan hanya satu-satunya buat Nabi kita Muhammad. Tidak ada pada Nabi yang diangkat ke langit. Jadi memang dari Isa itu malah diangkat bukan berarti seperti Muhammad dan juga untuk ya buktikan kebenaran dari ajaran. Memang Nabi Isa dia diangkat ke langit tapi dia nanti diwakil setelah turunnya dajjal. Nanti dia akan turun setelah sebab turunnya setelah keluar dajjal. Baik. Dan ketika di langit beliau melihat banyak sekali dari sanad Rasulullah. Melihat surat Muntaha. Ya. Melihat Baitul Ma'mur. Maka kita sebagai seorang muslim itu ya, saya sering berbangga-bangga. Kita itu diberi informasi oleh Allah SWT dalam istilah langsung dan semuanya itu tentang benda-benda lagi, makhluk-makhluk yang ada di masa luar sana. Kalau orang-orang lain, agama lain tak ngerti apa yang menjadi makhluk, apa yang menjadi pemerintah, ya apa yang namanya arasy. Tapi kita, ya, yang sebenarnya itu sebelumnya. Dalam rangka apa? Menyebut sebuah perintah yang sangat untuk perintah soal. Ini yang disebutkan para ulama kita tentang keagungan sholat. Betapa sholat itu perintahnya tidak diterima di bumi, tapi langsung dijemput oleh Allah, oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu. Dijemput langsung oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu. Ya, nah ini salah satu peristiwa yang agung, ya, bagi Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini berapa panjang lebar bicara saya soal berapa di sini? Ia berapa waktu tadi? Luar jam berapa? Peristiwa surah Al-Mi'raj jelas sekali Allah sebutkan surah ayat berapa? Subhanallah ini. Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiun basir. Pasti Allah telah menjalankan hambanya dari masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Tetapi di situ banyak mi'raj. Isra mi'raj itu mana? Mi'rajnya terdapat dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm. Ya. Ya. Di situ Allah bertanya. Nasrul Qur'an, indah indah setelah itu muntah. kemudian telah melihat hari yang lain, itu dinamakan satu mun. Baik, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini awalnya ada ketika Rasulullah SAW itu disebut juga amrul wujud, kesedihan yang menimpa Rasulullah SAW. Ada berapa kesedihan saat itu? Dan Allah di antaranya masyarakat yang disebut oleh para ulama, Allah memberikan rasa menghibur kepada Rasulullah SAW tentang Allah akan menolongnya, sehingga Allah menunjukkan bagaimana kecintaan kepada Rasulullah SAW. Allah akan dia gelar. Peristiwa itu adalah pertama meninggal siapa? Abu Thalib. Kemudian istri beliau. Setelah meninggal dua orang ini, permusuhan orang kafir Quraisy semakin beliau pergi ke Taif. Jangan disukai pergi ke Taif sampai ke Taif beliau pun mendapat sambutan yang sangat apa? Menyedihkan. Apa itu beliau berdarah kafir beliau dilempari oleh orang Taif dan beliau sangat dalam keadaan sangat apa? Ya sedang dalam keadaan bersinilah. Nah, di saat itu Allah menunjukkan kemuliaan beliau, Allah akan beliau dengan kisah Isra wal Mi'raj. Nah, di dalam kisah sebenarnya banyak sekali. Di antaranya beliau sebelum diangkat itu kembali dada beliau dicuci oleh Jibril dan para malaikat yang lain dengan air kan? Beliau tidur di rumah Maimunah atau di Masjid Haram. Nah, kemudian diangkat di bawah dan beliau mengatakan beliau dari Masjid Haram ke Masjid Haram naik apa? Naik burak. Naik burak. Ya, di mana burak ini disebutkan sifatnya dalam hadis lebih kecil dari keledai dan lebih besar dari bagla. Bagla itu adalah persaudaraan antara keledai dengan kuda. Nanti malam kanan. Jadi tidak terlalu tidak sebesar keledai dia juga lebih kecil dari besar daripada bagla. Di mana bacaannya di akhir ujung padatannya dan dia merupakan salah satu kendaraan besar. Insyaallah ya ini kendaraan murah itu adalah nanti kendaraan khusus ya. Nah di akhir padatnya itu jadi sebentar sekali nih. Nah kemudian sampai di Al-Aqsa, di situ beliau menjadi imam dan di situ beliau ditawarkan minuman oleh mereka dan beliau mengambil susu ya. Kemudian beliau mihraj sampai terus setelah pertemuan kedua ketiga bertemu sebagian para nabi sampai melihat juga sebagian penduduk surga dan tentu sebagian kondisi masyarakat penduduk neraka. Ada yang bertanya, Ustaz, yang dilihat dari Rasulullah SAW waktu mihraj yang itu neraka dan surga itu apa berarti orang sudah ada dalam surga neraka sekarang ini? Itu yang digambarkan Allah akan setelah nanti dunia kiamat. Karena sebelum dunia kiamat, sebelum manusia dihisab tidak ada seorang pun masuk surga neraka. Karena yang akan pertama masuk surga itu siapa? Rasulullah SAW. Beliau yang pertama apa? Buka pintu surga. Baik. Adapun arwah-arwah orang meninggal sekarang ini, kalau rohnya orang menjadi diri, ya sekedar hadis berdasarkan sunnah di dalam burung hijau warna cahaya. Baik, kemudian terjadilah peristiwa mengambil kita sholat, ya. Kemudian beliau kembali turun dan sampai di muka. Pagi hari beliau menyampaikan hal itu kepada para sahabat dan kepada orang kafir Quraisy. Akhirnya orang kafir Quraisy mengatakan dusta namanya. Lalu orang Quraisy ingin mengkhianati Muhammad. Kamu masih percaya aja dengan Muhammad itu? Coba ini ceritanya. Malam tadi katanya dia pergi ke tempat yang lain ke lagi. Kemudian sekarang sudah pagi-pagi bersama kita di sini. Kita ada, ya, pergi ke Asyam itu berapa lamanya? Dari satu bulan, pulang? Satu bulan, gimana Muhammad hari satu malam? Nah, lalu diadakan tes. Ya, kalau memang kamu pergi ke Masjidil Aqsa, berapa jumlah pintunya dan jendelanya? Akhirnya kata Rasulullah, Jibril melihatkan kepadaku Masjidil Aqsa itu, ya, aku jawab sesuai dengan jumlah pintu dan jendelanya. Kemudian aku menjadi apa jawab kepada orang percaya? Jika benar dia, jika dia mengatakan demikian, aku percaya. Bagaimana aku tidak percaya? Aku percaya kepada dia. Setiap pagi dan sore datang kepadanya, beritalah. Oh, enggak lupa gitu, enggak lupa. Maka dari situ lalu sendiri dijalankan dengan asyik di dunia. Nah, kemudian akhirnya terjadi peristiwa Isra Mi'raj dan beberapa faedah yang dalam beberapa ulama di sana, pertama di sana keagungan salat, kemudian kemuliaan Rasulullah SAW dan pertolongan Allah kepada hambanya jika dalam keadaan sulit Allah mengatakan Rasulullah SAW dengan peristiwa yang sangat mulia sekali. Lalu di dalam perjalanan waktu Rasulullah SAW pulang itu yang terbuat dari Mekah, itu ada kafilah orang Arab yang kembali dari Syam ke Mekah. Itu terjadi ketempuran itu. Dan Rasulullah tahu ada unta merah atau kuda merah itu lupa. Yang lain terkejar ke mana? Rasulullah setelah pulang itu kafilah sampai di Mekah ditanya kepada Rasulullah. Dan orang Arab pun menanyakan juga. Bukan kalian lewat di situ? Dan kalian empat juga kalian sekian Rasulullah. Iya benar. Dan kuda kalian ada yang lari ke arah sana. Dan di dalam waktu Isra Mi'raj itu dalam perjalanan Isra ke Syam juga Rasulullah melihat Musa sedang salat di kuburnya di dekat Masjid Ahmad. Nabi Musa itu meninggal dekat Kabir Maqdis tapi tidak di Maqdis. Rabiul Hajar dengan jarak dekat batu di dekat Kabir Maqdis. Karena dalam saat Nabi Israel yang tersesat 40 tahun di padang pasir itu, Nabi Musa meninggal di Kabir Maqdis dan Rasulullah tidak ada Musa. Hanya mengajak mereka masuk ke Kabir Maqdis itu adalah Yusha bin Nun. Nabi lain itu Yusha bin Nun. Itulah yang membuat mereka masuk ke karena sebelumnya mereka tidak mau ikut berperang melawan penguasa yang ada di depan di situ. Ilham atau orang buka kepala dilari nak hantar payung. Ketika Nabi Musa mengatakan, masuklah ke dalam baik rumah di sini ya, atau tempatnya satu lagi tempat keluar itu, walaupun satu anak agar mengapa di posisi. Nah mereka menjawab ketika Nabi Musa mengajak mereka berperang, pergilah kamu dengan Tuhan untuk berperang kami di sini duduk-duduk saja. Lalu setelah itu Allah ikhlas mereka 40 tahun mereka ya berkelana di perang Masjid itu tersesat. Di malam hari tidur, bangun, tak tahu dari mana arah datangnya. Ya, akhirnya sudah jalan terus. Besok capek, tidur lagi, tak tahu lagi dari mana kemarin. Tujuannya ini lanjut ke perjalanan ini, ya. Sampai, apa namanya, di Bundung gitu ya. Kadang-kadang ya malah balik situ aja, mereka ke kiri ke kanan. Selama 40 tahun itu bayangin kemarin. Ya. Baik, itu peristiwa Isra Mi'raj. Dalam masa peristiwa Isra Mi'raj ada syubhat-syubhat. Ada mengatakan Isra Mi'raj itu hanya dengan ruh saja, tidak dengan badan yang sosial. Ini dijawab oleh ulama kita dengan beberapa jawaban. Pertama adalah kata-kata Abdul, subhanallah itu Isra Mi'raj. Abdul itu lengkap jasad dan ruh. Kalau ruh saja tidak semua, namakan Abdul. Ya. Kalau jasad saja tidak dinamakan Abdul, namanya apa itu? Orang mati. Abdul itu lengkap antara jasad dan jawaban lain adalah kalau seandainya peristiwa Mi'raj itu hanya dengan ruh, tentu orang yang berkuasa tidak akan mendustakan. Kenapa? Karena misalnya orang mimpi, tidur, dia pergi kemana-mana, ke Amerika, ke Italia, bisa. Ya kan? Buat apa? Tentu orang berkuasa kalau dikatakan hanya mimpi, orang berkuasa itu baca, percaya. Ini enggak berangkat dengan jasadnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW naik apa? Naik urat. Itu enggak mungkin. Kalau ruh itu enggak pernah naik urat, kan? Itulah pentingnya belajar kita. Karena ada orang-orang yang ingin menakutkan masalah Isra Mi'raj dan faedah itu punya cerita-cerita atau mengatakan itu hanya dengan ruh saja. Tidak diajak. Nah, itu berapa jawaban tentang istilah Isra dan Mi'raj. Ya. Ini banyak di sini. Mungkin bisa baca saja. Atau bisa jelas melalui. Ya. Keumuman dan mantan dari orang yang mencari keumuman salam Muhammad SAW. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi banyak ayat menunjukkan tentang keumuman salam Muhammad SAW. Di antaranya Allah juga menyuruh Rasulullah SAW untuk mendakwahi Rasul kita. Ya, dan juga ayat yang ada di setelah kita bicarakan tadi. Baik. Risalah ini juga sudah selesai kita bahas. Tadi banyak menjelaskan daripada membaca apa-apa yang mungkin bisa dibaca. Kita saya menambahkan dari apa yang Hikmah adalah penumbuhan yang berkembang. Baik. Ingat bahwa pembahasan yang terasa adalah masalah keramatan awalnya. Ini juga penting. Karena banyak juga apa namanya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam masalah masalahnya. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan dan pertanyaan. Baik. Tadi disebutkan bahwa hanya diutus untuk Bani Israil. Lalu apakah ada rasul Nabi lain pada zaman itu umat lain, ya, Bani Israil seperti negara-negara lain di Syam? Apakah tidak jika Imam Mahdi muncul, kita harus pergi untuk membacanya meskipun tempatnya jauh? Kadang-kadang Allah mengutus dalam suatu masa itu berapa orang? Tuh, seperti ketika Nabi Musa ada Nabi Khidir. Nabi Khidir. Dan umat yang ada di sana itu kan umat terbatas juga, bukan sama seperti sekarang ini. Di bangsa Romawi itu, ya, itu hidupnya di sana. Baik, Imam Mahdi ini pembahasannya nanti akan datang dalam masalah tentang hari kiamat. Dia akan dibahas antara yaitu apa? Raja Rasulullah dengan Makam Ibrahim di Makkah sana. Apa kita wajib membayar ke sana? Kondisi manusia saat itu berbeda dengan kondisi saat ini. Di mana nanti manusia terakhir itu berada di Syam. Kita harus ke sana, Pak Ustaz. Tidak ada perintah dalam hadis sekali mendengar keadaan Imam Mahdi dalam masalahnya. Tidak ada perintah. Cuma yang membayar ke sana adalah orang-orang yang ada di sana. Ya. Orang-orang di sana. Yang membayar, dan dia itu sebetulnya tidak mau membayar, dan dia disuruhkan pada masyarakat. Jadi dia secara pasal di antara Hajar Rasulullah dengan Makam Ibrahim. Kemudian penguasa saat itu mendekat dia dibayar, maka ini pasukan dari arah timur. Kemudian tentara yang sedang mengejar ke Mekah itu ditenggelamkan Allah di Baidah antara Mekah dan Madinah. Jadi masalah ini betul-betul penting kita bahas supaya tidak tertipu dengan bahasa-bahasa yang mau hari ini. Ya, yang mengatakan bahwa bendera Israel benderanya apa namanya Mahdi dan seterusnya, ya itu jelas bohong. Karena Mahdi itu bukan di Baghdad. Mahdi itu di mana nanti? Di Mekah. Ya. Dan dia dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keturunan Rasulullah, dari keturunan Ali, dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Husain. Nah, beda dengan orang Syiah. Mahdinya sudah lahir dan dari keturunan Husain. Namanya pun tidak seperti yang disebutkan dalam hadis, karena nama Mahdi itu tetap Rasulullah. Namanya dia sama nama Nabi Muhammad SAW. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi Muhammad SAW, itu Muhammad bin Abdullah. Baik. Ada pendengar Ustaz Muhammad SAW juga hampir sama. Apakah boleh kita mengambil ilmu dari beliau? Ya, mohon penjelasannya. Saya tidak pernah melarang ilmu dari orang-orang yang benar-benar paham. Tapi selama ini saya dengar kiai adalah orang yang buruk dalam masalah tahdzir. Dan pengalaman saya, orang yang belajar ke sana, mesti dia bersikap tidak benar sekali pada ustaz yang dia belajar sebelumnya. Maka saya tidak merekomendasikan selama ada ustaz selain dia menerangkan manusia dengan muhtadim dengan adil tanpa guru, tanpa pengajian seperti yang dalam masalah takdir dan rekomendasi, kecuali tidak ada ustaz boleh belajar. Karena saya sudah mendapat banyak informasi bahwa dia adalah orang yang guru dalam masalah takdir. Ustaz, apakah kita ingin menghapus kitab Taurat? Nabi Isa alaihissalam diutus dengan dua kitab itu. Ya. Jadi dia bisa juga mendawai kepada Taurat dan Injil sekaligus. Maka palsu orang Nasara beriman kepada dua kitab itu. Dengan istilah mereka, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu maksudnya mereka ada Taurat, yang baru adalah Injil. New Testament dan Old Testament. Itu dari istilah mereka. Ya. Tetapi hari ini, Injil dan Taurat itu tidak ada satupun yang asli. Injil Musa tidak, Injil Isa tidak ada. Tidak ada Injil Maka, Injil Matius, Injil Matius, Injil Luka, Injil atau apa nggak empat Injil? Tapi kalau bahasa Arab, Mata, Lukas, Luka, Markus, Yohanes, Yohanes, Yohanes. Kalau Markus, Markus ya. Ya, kalau Mata, Matius. Ya, kalau Luka, Lukas. Injil yang lain. Injil yang empat ini tidak benar. Penulisnya adalah mereka yang empat. Kenapa mereka yang empat ini waktu hidupnya menurut orang-orang Nasrani adalah murid-murid Isa dari awal Injil. Sedangkan mereka yang empat ini tidak pernah mengaku pernah menulis sesuatu. Jangan tahu menulis Taurat, menulis Injil, menulis sesuatu aja tidak pernah. Murid-murid mereka pun tidak pernah mengaku. Dan bahkan Injil ini muncul penisbahannya kepada nama-nama yang tadi itu setelah berapa tahun mereka meninggal. Karena kebetulan saya mengajar ilmu Kristologi di kampus. Baik. Kemudian Taurat itu begitu. Taurat itu tidak jelas dan sejarahnya sudah berapa kali sudah. Maka hari ini tidak ada Taurat yang asli, tidak ada. Ya, aslinya kan bahasa Ibrania, Ibrania. Sekarang Taurat yang ada itu dalam bahasa apa? Bahasa Yunani dan bahasa Latin. Ada berapa nas Taurat yang dimiliki oleh golongan ada Taurat Samaria namanya. Itu salah satu golongan pemahaman atau aliran dalam Yahudi. Ada tiga Taurat itu yang baru dan Latinia, Yunania, Samaria. Itu yang mereka pakai. Tapi Tauratnya antara pokoknya Injil pun Taurat yang diyakini oleh kaum Nasrani yang Ortodoks beda dengan Taurat Protestan dan juga Katolik. Ya. Beda-beda Taurat mereka. Apakah benar ada perkataan Nabi Sallallahu kepada kaumnya untuk kembali kepada Taurat? Maka Isa itu mengajar dengan perkataan Injil. Dari mana asal usul kitab Talmud yang dipakai orang Yahudi sekarang? Kitab Talmud itu dikarang sekian abad, lama penulisan ini. Yang menulisnya adalah Khotam Yahud. Khotam itu adalah tokoh-tokoh orang Yahudi, Zionis yang menulisnya. Maka Paul lagi nyatakan kita berbeda itu main turun hala menyebutkan dia sebagai teman pembela. Ini maksudnya mereka menulis kitab sebagai orang-orang Muslim mengatakan itu kitab Talmud. Mereka tulis sendiri. Lalu mereka kata kita dari Allah. Isi Talmud itu kan isinya sangat fatal dan sangat berbahaya sekali. Karena di dalamnya terdapat itu orang yang sangat terhadap dengan kaum Yahudi. Di dalam kita Talmud itu terdapat banyak sekali isinya yang sangat fatal-fatal. Seperti mengatakan Allah, istirahat dari Sabtu. Ya, banyak sekali isi ini yang kita tidak patut mengatakan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tetapi menurut orang Zionis, menurut sebagian kelompok Yahudi, itu kitab Talmud lebih suci daripada Taurat. Kitab itu ada dua bagian, mata dan syarat. Matanya yang namanya Jamarot, syaratnya yang namanya Mishnah. Jika Nasrani menyembah Tuhan, bagaimana ya dengan Yahudi? Yahudi juga menyembah Tuhan, cuma mereka sudah banyak membuat syirik. Seperti orang yang dia bukan dari Allah. Orang yang bukan takut dari Allah. Orang yang masalah sama Allah. Orang yang masalah dengan kisah apakah Yahudi di Madinah tidak beriman kepada Nabi Isa? Jadi dia orang yang itu dikatakan dia yang beriman dengan Nabi Isa. Bahkan yang dalam sejarahnya yang berusaha membunuh Nabi Isa itu siapa? Apakah boleh termasuk dengan orang-orang yang membolehkan ucapan selamat hari raya apa yang dikatakan kepada mereka setelah tahu bahwa mereka terpanggil berat ya sebelum kita memastikan bahwa ini keluar dari Sis boleh, boleh. Tapi afdol bukan. Beda ya. Sering saya dengan kami. Sis boleh sebelum ada bukti dia keluar dari Islam, boleh menerimanya dengan siapa saja. Ya, selama dia masih muslim. Tetapi bukan berarti afdol. Gimana musuh orang tua nanti di mereka, apakah orang tuanya mendapat syafaat yang terkena kebodohan. Ini sudah jawab Nabi SAW sendiri. Ya. Dan ini dari permasalahan-permasalahan yang kita jelaskan kepada orang kita. Nabi SAW ketika diminta izin oleh Allah SWT, minta izin siapa pun ikut, dibolehkan. Tapi untuk minta ampun, minta tidak izin Allah. Ketika Rasulullah SAW menjawab seorang pertanyaan sahabat, di mana ayat tua yang sebab di neraka? Lalu orang ini bersedih sahabat ini. Lalu ayat pun ayat di neraka. Jawabnya Rasulullah SAW, kalau kita mau apa? Ada pun riwayat katakan bahwa Allah menunjukkan orang tua beliau kemudian berubah dari sisa, itu riwayat yang palsu. Cuma begini ya. Di dalam menuntut ilmu itu, dalam pertanyaan pun ada pola yang benar. Bertanyalah sesuatu yang ada manfaatnya dan keyakinan dengan keamalan itu. Sekarang aku bertanya masalah ini sampai di mana keadaannya bagi itu. Ketika aku tahu orang tua Nabi di surga atau neraka, apa keadaannya bagi itu? Nah ini kadang-kadang menimbulkan permasalahan dalam doa ini. Ada masalah-masalah kita tapi dibahas dengan berpanjang-panjang dan berdebat dan berpantang-pantang kita yang beda. Ya. Kalau ada masalah ini adalah masalah yang tidak merupakan usul dalam akidah, tidak usul. Gitu. Kalau seandainya usul pakai dibahas kita tetapi dalam program kita. Tetapi masalah ini dijelaskan Rasulullah SAW sendiri sudah jelas jawabnya begitu. Kalau ada mengatakan bagaimana Ustaz? Kok orang tua Nabi bisa dikatakan bagaimana orang Nabi adalah orang yang punya sebab? Para Nabi ya juga bertanya Nabi itu sama sama Nabi Ibrahim orang tuanya di mana? Istri Nabi Nuh di mana? Anak Nabi Nuh di mana? Paman Nabi Muhammad SAW di mana? Mutalib. Kalau dia hukum sebagai al-fatrah, al-fatrah hukumnya adalah nanti di akhir Allah akan memberi rasul kepada mereka dan diuji dan setelah. Itu level dia yang dapat program mengenai dunia. Tapi ini masuk sendiri dari situ, kita gimana? Ya, kita berkeinginan. Ya, kita tidak ada apa-apa, tidak masalah apa-apa rasul dia. Ya, sebelumnya kita sudah rasul kalau kita disuruhkan di tempat ini. Tetap rasul yang memberikan dunia. Yang memutuskan hal itu rasul, bukan kita kan? Kita tidak pernah mengatakan sebenarnya neraka. Cuma kita kembali kepada dalil yang ada. Kepada nas. Cuma ancaman seperti itu. Bertanyalah perkara-perkara yang tidak memancing terjadinya apa? Perdebatan, konflik-konflik yang tidak benar. Seperti pertanyaan tentang siapa ini? Siapa tadi itu? Umar Sewet. Apa yang lagi mana orang ini? Cari masih banyak, kalau tidak ada usaha-usaha yang lain. Kalau itu berlaku, cari usaha yang lain jelas-jelas. Tapi kadang-kadang ini masalah seperti ini memuatkan. Karena dia lagi bermasalah di sama usaha, kita tanya, tapi apa kata usaha yang mentazir? Oh, ini tuh ya, aku boleh belajar ini. Nah, ini saya masih takut. Dia tidak jelas lagi ngomong sama usaha. Dan sudah, permasalahan saya sudah lama tahu. Manajemen-manajemen mereka itu, mereka sudah tahu. Ketika ini mentazir sama usaha, kita tanya kepada usaha, kenapa sama usaha ini? Nah, gunakan mereka di mana sampaikan. Gunanya untuk melakukan domba. Itu saja. Ini tidak boleh seperti ini. Ya. Apa yang di luar tema? Sesungguhnya cicak adalah makhluk yang kasih. Namun apakah mereka kafir kepada Allah? Tidak tahu saya. Masa cicak kafir kepada Allah? Kenapa mereka suruh beriman kepada Allah? Hah? Cicak anjing suruh beriman sama Allah. Yang suruh beriman itu siapa? Ini kan harus ya. Nah ini kadang-kadang ya. Apakah jika puasa melanggar sumpah atas nama Allah puasa kafarat 3 hari boleh dipisahkan atau harus masuk bersumpah dengan selain nama Allah ini ada yang mengatakan wajib kafaratnya ada yang tidak. Kalau kafarat mau dibayar tidak mesti berturut-turut boleh dipisahkan. Tapi juga mengkodok bulan Ramadhan. Apakah bisa orang sakit karena stroke berwudunya batal bisa dengan tayamum? Iya, kalau dia tidak mampu berjalan semacam tidak orang bantunya mungkin pengen untuk menangkap masalah ya, ketika kita jadikan maka dia mundur lagi ya. Atau jadikan jawaban itu untuk alat untuk memprovokasi melalui domba semangat kau bisa ini yang banyak sering terjadi. Jadilah dari keturunan siapa Ustaz? Dari keturunan Bani Adam. Apakah semua nabi tidak diazab Allah? Ya pasti semua nabi masuk surga. Bagaimana bertobat yang selalu diterima Allah? Bertobat tidak buat dosa lagi. Kalau buat dosa, tobat lagi. Bagaimana kata kuat Syekh Al-Albani tentang meninggal kepala Palestina? Ya tolong pencerahannya Ustaz. Bukannya mati melawan Israel itu mati syahid. Benar, mati syahid. Tapi mati dengan yang benar juga pola jihadnya. Nabi Adam dan Syekh Al-Bani dalam masalah berjihad Palestina itu beliau sendiri pada dunia sana. Beliau tahu kondisinya. Yang anehnya orang-orang yang bertanya ini bukankah mati syahid Palestina mati syahid? Ya benar, sekarang kamu berangkat ke Palestina itu mau mati, silakan. Ini kadang-kadang sangat kesal dengan orang hampir itu. Jangan-jangan bapak ulama, tapi mereka itu berut aja di rumah istrinya. Berangkatlah kamu mendatang bapak ulama Al-Bani, berangkatnya ke Palestina, berangkat sana kamu. Kamu kan mau nanya apa malu bani? Bicara dengan ilmu, ulama bicara dengan ilmu. Syalbani bukan berarti Palestina itu diserahkan ke Israel, bukan itu maksudnya. Syalbani menjelaskan wilayah-wilayah di Palestina yang kaum muslimin yang tidak bisa hidup dengan nyaman beribadah sesungguhnya dan tidak bisa menanggung hidup sedikit pun pindah ke wilayah Palestina yang lainnya berhijrah. Kalau tidak mungkin boleh ke negara pinggir dan persiapkan kekuatan untuk kembali merebut Palestina. Itu maksud beliau. Kemarin kita kan bahas masalah ini di Masjid Balai ya. Membahas masalah Palestina kemarin di Masjid Nur Liman. Ya. Kenapa? Karena memang Palestina itu dari segi angkatan perangnya lama sekali. Palestina kasihkan. Jangan hanya lepas pakai batu lalu dibahas orang sekian peluru atau apa lagi. Dokter yang tidak terima Allah, maka dengan pakai Israel, batal. Ada tadi mereka lempar rumah orang. Cuma berhenti buat masalah dulu. Persiapkan dengan mata, baru menjadi yang benar. Nah itu yang diinginkan para ulama kita. Bukan berarti ulama kita mengecut kepada dia tidak. Siapa yang perlu berbisa? Ini orang-orang para kini yang ngomongnya jihad-jihad. Tapi cuma bisa mengontok ulama-ulama kita itu dalam sudah berjuang. Ya, berjuang dengan ilmu, berjuang dengan barat dan harta mereka dengan badan mereka juga. Atau tahu ketika dia melalui Afghanistan sebagai besar pulang ulama dan mengingat kepada mereka ke sana. Siapa bermaksud kepada berjihad pada Afghanistan atau tahu? Tidak hanya sekedar berperang kecil-kecil di sana dan tidak pulang pertama-tama baik. Ya, sebagai anak raja dari Mahathir bin Aziz pada penjahat Palestina. Ya, kita kadang-kadang hanya cerita-cerita di mensos, media sosial itu aja yang digunakan dengan itu. Itu doang. Syalban itu bukan berarti siapa kalian? Apakah Anda lebih sempurna daripada Al-Bani dan Palestina? Beliau yang hidup di sana, ya, beliau pernah hidup di Damascus, ya. Dan di sana beliau mengangkat penelitian kita punya pernah di sana. Oleh sebab itu, anak-anak muda ya, maka perlu belajar kepada yang benar. Ustaz, ketika saya ada yang merutinkan sholat sunnah dengan duduk sementara kondisi badan keadaan sehat, bagaimana hukumnya? Sholat sunnah duduk itu boleh, tetapi dapat pahala separuh daripada berdiri. Nah. Siapa yang membuat doa sesudah sudah membaca Al-Quran, enggak tahu saya. Karena ada ya, di dalam pendapat ada beberapa yang dibuat. Enggak tahu siapa yang buatnya. Pak Ustaz, di lingkungan Anda akan mengadakan maulid secara besar-besaran dibarengi dengan santunan amal yatim. Bagaimana hukumnya jika Anda berinfak untuk anak yatim dalam acara maulid Nabi? Mohon berikan sebelum maulid Nabi ke anak yatim. Karena antuk dalam membuat sebuah subhan. Atau setelah murid Nabi atau impak sama anak yatim atau sebelum murid Nabi. Ustaz, dan kadang dalam Al-Quran Allah SWT menyebut dirinya dengan kata kami. Aku mohon penjelasan ini sudah berkali. Bahwa kata-kata kami itu pertama ditakwil. Allah berhak mengatakan dirinya kami. Bukan tertanggung Allah SWT. Ini juga sebab sebagai orang rasa mengatakan, karena dalam kitab Taurat kata dia Allah mengibarkan dirinya dengan jamak. Maka Tuhan itu banyak. Maka jawabannya adalah, buktinya kalau itu dipahami sedikit, kenapa orang Yahudi tidak memahami Taurat seperti itu? Kata Allah turun kepada Yahudi ya? Dan kemudian di dalam sebagian ayat, Allah SWT menggunakan kata-kata kami, karena Allah SWT mereaksi perintah tulang mereka. Seperti bapaknya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Semuanya kami yang menurut Al-Quran, kami menjaga. Al-Quran itu pertama Allah melalui siapa? Pada Rasulullah SAW. Dan ini, itu kadang-kadang menyerah dalam kondisi-kondisi. Ustaz, pada pengajian bulan lalu ada menyebutkan ini perlu dari